Masih adakah mantan dalam hatimu yang membuatmu tak jujur kepadaku? WhatsAppan diam-diam, teleponan diam-diam, seakan-akan takut ketahuan. Ku memutuskan percaya kepadamu, menerima semua masa lalumu. Tak berarti kau bisa mempermainkan hati dan perasaanku. Bila kau masih teringat dia, cobalah untuk melupakannya. Ku tak mau ada kebohongan dalam cinta. Di hatiku hanya ada kamu. Begitu pun ku minta padamu, jangan ada mantan di antara cinta kita. See you.